nasihati atau menasihati atau ngelingke saling mewanti mawanti-wanti. Kedua, tawasau itu bisa berdiri sendiri sebagai kata ataukah harus ada kata bi? Bolehkah tawasau an, tawasau ila, dan seterusnya. Ini saya nanti yang akan mempelajari. Tapi kita ambil semua yang baik dari kemungkinan tawasau bilhaq wa tawasau bisabar. Beliau tadi mengatakan saling menasehati hal-hal yang mungkin bahkan loh. Saling menasehati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Tentang kebenaran maksudnya. Wa tawasau bilhaqi. Jadi kata ba itu bisa musyarakah. Jadi ba di sini bisa sebagai alat, bisa sebagai objek. Karena di dalam Islam itu tidak boleh meraih kebaikan kecuali dengan jalan kebaikan. Jadi sebut aja niatnya baik, tapi instrumennya jelek, itu juga salah. Oke, jadi ini. Jadi bisa kita ambil dua dimensi yang satu siji. Kowe karo kanca-kanca pada supporter selalu siap untuk saling ngelekke. Aja salah lho, ya aja ngawur lho, kudu bener, kudu sabar lho, ya iki durung gol ya kanca semua magrib. Ya toh? Waktu malah keguran dikira, kudu sabar. Jadi tawasau bilhaq wa tawasau bisabar bisa satu dimensi saling menasihati hal kebenaran dan hal kesabaran. Bisa juga kita ambil lainnya, saling menasihati dengan kebenaran. Ini loh, nasihati kan didelok-delok aja nggak kudu bener antara ini karu-karu nih. Gitu, bocah isi sembahyang kok nasihati bener lah. Bener lah, bocah lagi mangan kok omong ini sini mengurangi penikmatan makan, berarti kan orang bener tadi. Nah, jadi saling menasihati secara benar menurut kedua-duanya, itu namanya bil haqqi, ya. Terus watasau bil atau watasau bisa bersak baro ojo sidik nguturi wong, ojo sidik ngeser WA, ojo sidik-sidik ngongkon wong sembahyang tahajud. Gak wong wis kowe lagi arep. Kan gitu. Jadi nek kowe urung kenal, hati-hati ojo gampang-gampang menasihati wong. Nanti ada teorinya sendiri. Nek kowe isi adoh, ini kudu bil hikmah. Nek kowe wis bareng-bareng sak kelompok supporter nanti pas tadi bil khairat. Nek kowe wis kanca cedak baru tawasau bil haqqi dalam hati iki. Kowe untuk ngomong bener kan kancamu nek wis cedak. Nek kowe urung cedak, sini-sini kau omong kebenaran justru bocah yang mesu. Kau uang bayi menang gak, kau tahu itu urusan gue, kan gitu ya. Oke, dari situlah saya ingin mengatakan sama anak-anak semua, aku rawani ngomong itu ya apa-apa, kudu bener sih kau omong. Oke, oleh karena itu saya akan menggunakan satu metode. Tapi sebelum metode ini saya terapkan, ini deh, mulai saat ini tak jaruk saya itu selalu saya mohon sambutan atau pengantar dari monggo sinten ingkang Pak Bupati, kemudian Pak Mujahid, kemudian pimpinan supporter, maksudnya saya mohon untuk diri. Aku saja jaruk tiga kelompok, minimum tiga orang. Maju sebelah sana, sebelah sini sama di sana. Yang supporter. Orang itu sing daya suara aku, orang itu sing suka Joko Kudus. Yang supporter tiga orang maju ke depan, sing gelem sinau, sing gelem mikir, sing gelem batin, sing gelem ngeboni. Ayo tiga orang dari sembilan orang, boleh lebih, tapi minimum sembilan orang. Yuk. Yuk. Langsung, maju, ya. Ayo mas, dari sebelah sana mas, tiga orang. Ayo lainnya, ya maju, ya, sebelah sana, masuk dong tolong, ya, tiga orang, duduk dulu ya, tiga orang, kalau sudah tiga orang, yang tiga orang berikutnya agak renggang, agak kesini, ya, lebih nggak apa-apa, bisa empat, bisa lima, bisa lebih dari itu. Oke, sudah jangkep sini 3 orang, malah 4, 3, ini kurang 1. Ya mas, maju sip. Yes. Awan-awan ya, aku njaluk dijenengi saya ini, kelompok IGDW. Dirembuk deh, berarti orang telur rembukan kok. Orang jenengi kok, mandeng aku. Nek macan Moria, iki macan Moria gitu. Orang jenengi kelompokmu. Kelompokmu. Sing wong telur iki lho. Berarti iki dadi macan. Aku yang aja ngeklaim supacan kita ada supporter Moria ini macan Moria kabe karena ini dinggo wongan dinggo kabe aja dinggo golongan khilafah kui wewang kabe menungso kabe kui khalifah nek dinggo dewe kui marak kekerengan kaya hati ikui ya ya macan kui wewe kabe nek konggo dewe iki resu. Ya, ayo apa jenenge? Dirembuk, dirembuk. Itu tuh kowe sing berhak, kowe rembuk. Ah, iki lho, ngene iki lho. Indonesia iki ayo, ora iki hak ae. Rembuk. Ora apa-apa wae. Sudah ambil keputusan, nanti diumumkan. Saya sudah ambil keputusan. Sudah? Sendok anjing enggak? Sendok? Makanan asli Kudus. Panganan. Ya oke, ini apa ini? Jenang. Panganan juga? Oke, jebul macan ya senengannya badak. Yang ketiga? Warung. Badak kan merata ya? Ya rapopo tak ya? Oh rapopo, rapopo. Makan itu wajib apa haram apa halal? Sih, ayo, ajar mikir. Wajib. Ayo, gue ngomong halal. Nek wajib ke kudu kok lakoni. Nek halal entuk orang lakoni, entuk kok lakoni. Ya, kan? Nek mangan ku entuk orang kok lakoni, akibatnya apa? Lak ngelah terus, mati. Jadi, mangan ku halal kok wajib? Neng ora diwajibke sebab apa? Sebab rasa dikongkon kowe mesti mangan-mangan dhewe. Ya ora? Nek salat sing diwajibke Allah kuwi sing angel-angel sing kowe cenderung ora gelem. Mula dipaksa karo Gusti Allah salat lima waktu. Neng nek mangan ngising rabi ora perlu di kongkon mesti ngising-ngising dhewe. Rabi-rabi dhewe. Ya ora? Jelas ya? Tapi hakikatnya jelas. Bahwa rabi kui wajib tuh dan saiki orang wajib ya nek orang wajib jopo sehingga ajarannya tidak memungkinkan ya bebas dari hukum wajib tuh gak nek itu orang rabi jurung sak dunia orang rabi lelan orang sejarah itu tidak ada regenerasi lalu orang-orang diana selesai masalah kan gitu selesai kaki itu kan oke yes. Coba sekali lagi yang keras, namanya, yang sebelah sana? Lentok Tanjung. Lentok Tanjung itu sendiri ya? Itu loh, gue. Lentok Tanjung. Oke, oke. Kapan-kapan aku ini menang, berarti gue orang sopan dan orang gawak di aku, loh. Amin, dia mau ngomong kita, wah, ya, ya. Oke, yang kedua. Gedang Mulia ini bedanya, itu gedang khusus. Enggak spesial orang non mulia nih bentuknya itu dawu-dawu panjang-panjang itu hanya ada di mulia nih kak kalau gedangmu tau nanti. Oke tepuk tangan gedang mulia yang ketiga jenang kudus gedang mulia. Lanjut, lanjut. Oke, tepuk tangan semua. Wes, ini sih, wes lagi, nanti ini sih, pen anu pen kue sedimuran tu, dulu wes mau kenal lah sebelumnya. Sekarang jadi kenal, sedulur. Muka-muka sosok desangan lho untuk adi niki. Nanti gaya bareng, ini sedulur lho ini ya. Ini tadi sedulur lho ini ya. Oke, ya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu. Kita buka dengan satu selawat dulu Pak ya. Kita buka dengan, yuk kita gini lho. Nanti kita pelajari bersama. Sekarang ini teman-teman dari apa ya, dari kelompok Solawat Asmawiya akan membawakan satu selawat bagunya bio-bio. Kiai Kanjeng ikut ngombiomi di belakangnya, nanti kita sudah selesai. Itu ya. Apa dibuka sih kan di musik ya? Susi orang nyanyi musiknya selawat sidik dulu ya. Berapa ya? Iki kan aku rene iki ra nduwe rencana apa-apa kejaba tresno karo kowe. Ya. Mulai ne piye kowe nek apel kene ya ora ana rencana to. Tak cekel tangan isi, ya ya ora to ya. Spontan semuanya asal ikhlas dan cinta satu sama lain, Allah memberkahi dan akan jadi sesuatu yang baik. Amin. Ya, ini saya njaluk pambuka. Kemudian kita sambung dengan satu selawat yang semuanya bisa upamanya nariyah, Qotmil Quran, atau apapun selawat yang gampang. Sehingga ini paling populer untuk umum, yang bukan nariyah apa? Nariyah? Nariyah apa? Madani Sabiro? Coba, coba bareng. Allahumma Yes, tekan selaku. Hadirnya sekitar malam. Yes. Insya Allah Persiku mendapat kemudahan untuk mencapai kemenangan. Ya, yuk, semuanya konsentrasi. Kan pertama gue orang untuk duwe, orang untuk konflik dari Gusti Allah. Ojo kerengan dari Gusti Allah, ojo di masyarakat Gusti Allah. Gue sopo wae, cilik, gede, wis rabi, gerung rabi, negara, pemasyarakat, po individu, po keluarga, jangan sampai konflik sama Allah. Jangan sampai punya masalah dengan Allah. Nah, ini tadi kita sudah ngaji segala macam, sudah ada kiro asal. Yang kedua, kita harus mesra sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu sekarang saudara-saudara kita di Lombok dan di Palu, terutama itu dan Sumba juga sedang mengalami ujian-ujian, sedang mengalami kesengsaraan karena gempa dan seterusnya. Secara teori, semua Pulau Jawa, terutama daerah Bandung dan tempat-tempat lain sangat potensial juga untuk mengalami seperti yang di Palu. Ia cara ini menghalangi orang yang dihalangi ini manut dari Gusti Allah dan gandolan syafaati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah cukup. Kapan gempa ini orang ngerti, gempa ini sepira orang ngerti, ini kenapa orang, omaya diambil opora orang harus ngerti kejoba Allah karo malaikat sing dikandani Gusti Allah. Orang dikandani ya tetap orang ngerti. Jadi satu-satunya jalan adalah kita tawakal, hasbunallah, anumal wakil, li'mal maulah, anumal nasir, bismillah, tawakal tu'ala Allah. Nah, awla wa rahmat, ila bila yadim. Terus, sholawat. Sholawat senakeh dalam batin. Terus menerus, supaya Rasulullah ingat nasibmu. Kudunya ketiban genteng, orang sido, malah ketiban cawedo. Semua konsentrasi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Thank you. kesinam jadi aku harap ngomong apa-apa kecoba sing bagi hasil dari kesinam tentang Kudus termasuk tentang bersiku termasuk tentang bermacam-macam tokoh yang sekarang sedang melakukan modulasi ini modulasi orang Asjad, ucapin semua itu jenang gue. Modulasi itu usaha untuk melepas ke, usaha untuk menentukan frekuensi sak pas fase. Ojo kaduan, ojo kecedaan, ojo keburun, ojo kerendahan. Golek sing pas antara Pak Tamsil dengan Pak Mujahid, antara Pak Mujahid dengan pimpinan supporter, antara semua pihak sedang melakukan modulasi dan jadi tim besar Kudus. Jimna Persiku dan supporternya akan main babalan di dalam pengayoman yang solid dari semua bapak-bapaknya di Kudus. Kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam rangka proses modulasi atau golek, iyo pasti di bareng-bareng gelombangnya disamakan. Kita persilakan sekarang Pak Mujahid yang juga berjuang sangat keras selama ini untuk Persiku, untuk Pak Tamsil dan untuk bermacam-macam hal lain. Saya persilakan dengan sangat. Jadi kalau arep sinau dasare ojo golek ilmu tanpa golek kawicaksanan, ojo golek kawicaksanan nek urung duwe ilmu. Jadi kalau ilmu itu kerjaannya adalah monto-monto memisah-misah, membilah-bilah. Oh, iki jenang nek iku lengkap, nek kuwi soto, nek kai gaduh-gaduh, kuwi ilmu. Ini nek kebijaksanaan, soto, gaduh-gaduh, jenango, apa-apa wae kuwi kan podo-podo sedepe. Nah, jadi mencari kesamaannya. Jadi semua pemimpin harus menomorsatukan kebijaksanaan tapi dengan kekayaan ilmu. Keputusannya adalah keputusan yang bijaksana. Jangan keputusan yang benar kok, karena benar belum tentu baik. Dan juga jangan mengandalkan terlalu mengandalkan baik menurut kita kok, sebab baik lebih baik bareng-bareng. Itu jalannya adalah kebijaksanaan. Ini ya. Sebelum berikutnya saya mohon kepada bapak yang lain, saya ini kuen dong, kertas apa yang handphone yang menyatet? Handphone apa ya? Pertanyaan untuk tiga kelompok ini sama, tapi insya Allah jawabannya pasti beda-beda karena ilmu dan pengetahuannya bermacam-macam. Pertanyaannya sama. Pertama yang paling gampang. Yang paling gampang pertanyaan pertama. Saya cicil pertanyaannya satu, terus sambutan lagi, satu lagi, terus satu lagi. Ya tiga pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu harapkan terhadap Persiku? Dalam jangka waktu yang kamu tentukan, apa 5 tahun, apa 10 tahun, tentukan diri. Waktu itu diri, perspektif ke depan. Balkan durna summa berdama tibet. Jadi ojo ngawur, nangaruk atau nangaruk. Ojo kecendaan, di ojo kaduan. Ya? Ini pertanyaan 1A. Apa yang kamu harapkan dari atau terhadap Persiku? Persatuan sepak bola Kudus. Nomor 2, sederhana. Bukan 2, 1A, 1B, 1B. Apa saja yang seharusnya dilakukan oleh para supporter untuk tujuan tersebut tadi? Dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh supporter? Ini ada ya. Jelas ya, apa yang sebaiknya dilakukan atau yang harus, dan apa yang enggak boleh. Jadi Anda nanti nang lapangan, nang stadion itu harus mengerti apa yang kudu, apa yang rento. Dan itu jangan diatur siapa-siapa, diatur oleh supporternya sendiri. Itu lebih murni, lebih bagus. Ini ya, mohon diketahui saya sama Kiai Kandeng itu serawong dengan supporter itu yang pertama Arema, dan kita sudah kopi ini senyenak yang kudus. Nah, ini kudus hurung karuan enak. Soalnya ini kudus mesti yang berokok. Sebenarnya kita rokok. Iya, masalahnya rokok ini kudus jadi mesti enak. Sebab ini karangannya, kalau ini serakin kan karena kopi rokok. Tapi hurung karuan rokok. Banyak ini kopi cok tanpa rokok, kok baru urip ora rapi. Gitu. Allah akan diajak. kolor ijen, sumpah sumpah di dewe, ya kan? Mulia-mulia lah, kira-kira manfaatnya, ya kan? Ya, ya orang apa diam ya? Mereka gue harus anakku, aku terus mengharap gue. Jadi orang, ini iya, ya orang, aku ini kekasihmu dan kamu adalah kekasihku. Semua rakyat, semua anak muda adalah kekasihku. Gue orang apa, ini apa-apa, pokoknya aku mengasihmu di dalam hati dan jiwa gue. Ini ya. Kalau gue benci apa, gue gak masalah. Aku balas dengan cinta juga. Ini ya. Eh, kalau dia ini, eh. Sampai mantu, eh. Belum lah. Ini Pak Kondo, gelgak misik 2 tahun. Mau gelgak. Gue kuat, ujian lagi itu dari mantuku. Oke. Pertanyaan 1 A, 1 B. Ya cukup ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan untuk supporter. Sebab bonek ini sekarang, bonek Surabaya, Anda tahu, yang paling selama ini dikenal ngawur, suka jarah. Terus kaya ngono kaya saiki wis tertib karena perjanjian pribadi antara semua bonek dengan saya dan Kiai Kanjeng. Gue tak tulungi persebayane, gue tak tulungi ning PSSI, ning gue janji karo aku ora entuk numpak sepur bayar. Ora entuk warung tak oboni langsung tak pangan. Ora entuk ngantem sapa-sapa, ya lah. Pokoknya kowe kudu manusia yang penuh syukur, gembira, dan sehat hidupmu karena keberayaan satu sama lain. Gitu ya? Oke. Pertanyaan tak cicil kuse, sekarang kita dengarkan sambutan berikutnya. Setelah itu saya cicil pertanyaan berikutnya dua lagi. Singrode sidik angel, menurut angel banget. Ya? Ini kan gampang nanti tadi. Ya? Oke, siapa berikutnya? Saya. Dari pimpinan supporter, saya menurut. Dari pimpinan supporter, mas, menjelma. Kacangin pengjagung. Ya. Kita supporter monggo, silakan monggo aja. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan semua. Dari kacang pengjagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita keluarga besar supporter Macan Meriah bersama tegas bisa berkumpul dalam sinau bareng dengan Cak Nun. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ya tolong dicatat. Yang pertama sudah, kalau bisa jawabannya minimum 5 poin. Syukur 6, syukur nanti 10 orang apa-apa. Tapi ada minimum 5 poin. Misalnya orang untuk iki-iki-iki, untuk iki-iki-iki gitu ya. Ya apa kok panjang, mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Pokoknya dilakoni wae sik. Kowe nek rapi kok yang mikir ra rapi-rapi yo. Besuk. Bismillah, cuk ono wae ya. Wis kok nang mbok jam itu cuk gula, lanjut aja ini ya. Pertanyaan yang kedua. Apa hubungan antara sepak bola dengan liga dan supporternya ya? Termasuk dengan olahraga secara keseluruhan. Dengan kehidupan masyarakat Kudus khususnya juga hubungannya dengan bangsa Indonesia dan negara Indonesia umumnya. Apa wae hubungane karo apa wae? Seperti tadi Ketua Supporter mengatakan aja ning jenang nek ngertine, aja ning menara ning yo ngerti Persiku, kabeh Indonesia anggere ngerti Kudus ngerti Persiku kan itu maksudnya. Nah, berarti apa bagi tujuan di belakang itu semua? Itu pertanyaan kedua ya, apa hubungannya olahraga khususnya sepak bola dengan supporter dan liganya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan ya, khususnya Kudus maupun Indonesia sebagai negara. Ini ya, itu dua pertanyaan kedua. Boleh saya kasih pertanyaan ekstra nanti ya, jadi baik. Yang ketiga, hubungannya bal-balan olahraga karo agama ya apa tuh? Kok gue dadak selawatan barang saiki? Kok gue dadak sinau bareng Kiai Kanjeng? Kok gue dadak melumpuk? Selawatan amat itu mau? Aku hubungannya apa? Sebab ketika Pak Indra Safri, pelatih U19 yang dalam waktu beberapa hari yang akan sedang uji coba untuk kanding untuk AFC, kan yang merintis untuk sujud setelah menggugurkan kan Pak Indra Safri waktu itu. ya. Itu beliau ditegur oleh PSSI pusat, apa hubungannya itu sujud kan bal-balan, apa hubungannya bal-balan kan sujud. Nah, itu bisa jawab apa hubungannya. Ya, eh? Nah, oke, okay. Ya syukur beliau, kalau umum sih spesifik. Nah, saya damel pro, damel nendang bal, itu wa'i Gusti Allah ya. Kalau betul sakit pulaan sikil jadi temol ya, itu kan. Iki kenane Gusti Allah kabeh sak mripate, sak lapangane, sak sukete, sak bali iki kabeh gaenane Gusti Allah. Meskipun biro gawe kewan kulite sing kanggo bal. Ning kabeh asal-usule wae Gusti Allah, mosok kowe menikmati bal-balan ora matur nuwun karo sing gawe, maka sujud nanti ya, itu contohnya. Nah, apa hubungannya dengan agama? Terus terakhir, kue semangat dari supporter jane lah kue yang butuhnya dari. Makanya Persifu ini tidak hanya supporter sepak bola, dia juga komunitas untuk nambut dari kreatif. Ada usaha-usaha ya Pak Mujahid ya, ada usaha-usaha dibangun untuk juga terkait dengan penghidupan ekonomi Anda semua. Jadi apa hubungan antara Persifu Anda sebagai supporter dengan masa depan Anda itu apa? Kau butuh golak, butuh kau lakukan ini. Nanti kamu butuh kau lakukan itu nang. Ojo ming euforia bal-balan kok. Tapi juga menggunakan kandungnya urut sakat ya ini. Tapi ya. Ada pertanyaan terhadap pertanyaannya? Cukup. Berarti poinnya akan sangat banyak. Sekarang saya mohon panitia ikut menandu. Tiga kelompok mencari tempatnya masing-masing untuk rembuk, untuk diskusi, nanti presentasi ke sini, syukur dituliskan di kertas, nanti semua hasilnya tadi diserahkan kepada pimpinan supporter dan pimpinan Persibu, supaya mereka punya catatan bahwa tidak main-main saya punya macan mulia ini. Tidak main-main, saya bangga dengan macan mulia, karena mereka punya pemikiran, punya tekad, punya ideologi, punya akhlak, punya amal soleh yang jelas. Ini ya. Oke, sekarang colong dari tempat masing-masing. Boleh mimpin ramayana itu, masjid itu, berdua itu, monggo sakat gue. Yuk, tepuk tangan untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Tolong teman-teman penyelenggara memandu mereka berpikir untuk mendapatkan tempat yang tenang ya. Untuk Kiai Kanjeng, saya mau minta perhatian. Tadi Pak Bupati, Pak Tamsil mengatakan mengenai spot tourism. Bersama dengan Pak Mujahid, pesan pokoknya kudus kudu nyawiji. Kudu bersatu. Kudu orang untuk congkrah, kudu orang untuk apa jenis ini? Pecah belah, gitu ya Pak Mujahid. Berarti ilmunya adalah apa sing iso marake baik, apa sing iso marake top apa? Nah, lihat ini, waliannya. Lintek. Apa yang membuat bersatu dan apa saja yang membuat pecah? Harus kita ketahui bersama. Oleh karena kita belajar terus-menerus, karena Indonesia ini kan makin lama juga orang pintar-pintar lebih bersatu kan. Saya Indonesia itu pinternya gak kerengan kan. Ini untuk bersatu kan orang pintar-pintar yang dibagi, gitu ya. Mulanya gak kan bunyi seorang kali jodoh. Gue kan gue tumpengan kaya. Kan orang yang kaya sedot asal usulnya itu tumpengan itu orang tumpengan yang ambungan. Jadi sebenarnya yang dihamparkan, sebabnya jur dikelilingi karo panganan-panganan macam-macam, jur karo Kanjeng Sunan Kalijaga ditambahi jajan pasar, terus ditambahi kembang kelu, siji kembang mawar, nomor kelu kembang kenomo, nomor kelu kembang kantil. Wis sederhana, kembang mawar ini pokoknya mewakili ragamnya bunga-bunga dan keindahan di dalam satu kebun. Indonesia adalah kebun yang sangat indah dengan bermacam-macam tanaman bunga-bunga dan buah-buahan. Itu lambangnya yang paling jadi primadona di antara kembang-kembang yang lain adalah mawar. Maka tumpengan dikasih mawar di sekeliling sebuah itu. Nomor loro apa? Yo. Kenal ini. Setiap orang punya. Ini. syaratnya kudu kandel. Ojo nanti kowe ngopo-ngopo, ono apa ngene, marake ora kandel satu sama lain. Kan gitu. Jadi kene tetep gawe apa wae monggo, bunga apa wae monggo, jare-jare kaya apa wae monggo, ning syaratnya kudu marake kandel satu sama lain secara horizontal maupun vertikal. Horizontal sesama supporter, sesama manusia, vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane yo sikone ingate mucuk. Dadi tumpeng kae mergo kudu ditekandel karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku takon juga para supporter. Nek bonek iki sedulurmu manusia. Jelas ya. Jadi yo nek misale tanding karo wis bayar kira ngono ta? Amending pesanan jangan diperingat. Ya, mending kue anu pacaran gitu, mending daripada kue kerenyan, kayak gitu. Arema juga teman, yang di sekitar jatuhnya apa aja? Terus Macan Muria, kalau Solo apa? Pasopati, Sleman, Jogja, Kasuran, Raja Musti, lihat apa lihat di Jawa Tengah? Asal petir, keluar dari petir, wakil abang saya lagi. Apa? Laskar, sani. Oh, sani den, saya jangkung. Oh, tapi, yes. Oke. Okay. Loh, kan dulu-dulu dia ini. Jadi sedulur. Berapa-apa nyek-nyekan terbatas berapa-apa. Jadi wadan-wadanan tidak boleh jangan biar. Masuk ke jiri orang wadan-wadanan yang akan kamu. Ya biasa ke wadan-wadanan. Neng itu ngerti batasnya. Kui caranya itu batasnya yang berosok. Itu kayak orang Jawa. Yang berosok. Nah ini kiri sekutang itu yang kiri biasa kan gitu ya. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Macan Muria Persiku. Jadi teman-teman kita kan ya, coba sekarang kita kasih contoh. Apa contoh dari hal-hal yang dengan mudah mempersatukan, tapi ada faktor-faktor bahwa persatuan itu yang bisa menimbulkan perpecahan juga. Betul. Oke, kita mulai dengan yang saya dengan Joni aja gak apa-apa. Setelah itu masuk ke Mas Cici. Jadi ini dia, aku itu lah ceramah orang Tausia, aku itu semua bareng gue, caranya semua-semua aku itu praktek-praktek sini-sini aja lah. Ini gue ini harus rapi lah, saya praktek sih. Awas gue ya. Rasa latihan barang, rasa turai orang latihan mesti suami. Aku coba sini pekok. Itu, dan jalan dikembangin dari bapak, pak, saya nanti kami, pas tapi kalau boleh ya saya oke jadi gini ini sambil teman-teman Maya yang sudah tahu ini kalau ngalah kepada anak-anak kita yang belum tahu ya jadi Mas Doni akan membawakan satu nomor lagu ki WE Sopo WE KB apa WE sebagian orang misalnya gini ya lagu apa wae? Ya orang gue lagu. Semua kan berasal dari Allah. Jadi semua akan kembali kepada Allah. Misalnya ini guys. Nah nanti kita kasih contoh-contoh langsung aja. Nah Mas Doni akan membawakan. Ini kita gamelan ya sebenarnya. Ini kita di gamelan Jawa. Nah gamelan Jawa apa larasnya? Slendro Elok. Nah Slendro Mayor. Contohnya yang sindro ya, coba saya itu sindro dan punya kenal dan dunia kita di bagian dari dirimu ojo kowe jadi anak buahnya dunia kudus itu pemimpin dan pemimpin itu santun kepada yang dipimpin jadi kita tidak akan pernah menjajah bangsa bisa dijajah terus yang orang tahu jajah sopa-sopa itulah bangsa Indonesia akhirnya senjajah kesel dewe. Sampai hari ini tidak ada bangsa yang lebih tangguh dari Anda semua, bangsa Indonesia. Gitu ya. Coba saya ini, aku mengecek, weh. Lir, ilir, lir, ilir. barengan dan badi pasal duluran. Ya kan? Aku badi lho ya, badi sedulur lho. Kue badi sedulur, aku udah sedulur kayak banget. Orang mungkin kalau aku suatu hari ini dilandang, dulu yang kaliran orang mungkin. Mesti kok soko, kok kukake soko. Kok belajar titik, satu titik malah kok rapetnya ngerah jimu. Ini ya wis tua, aku rakan. Sampai terakhir rakyat. Saya ngecek lho. Sekali aku takon, Kiai Kanjeng alirannya apa? aliran musiknya. Dan juga tuh dicampur kabeh. Orang kadang-kadang keroncong, kadang-kadang kasidah, kadang-kadang solawat, kadang-kadang Arab, kadang-kadang Barat, kadang-kadang Rock, kadang-kadang Blues, kadang-kadang Jazz, tuh enggak. Jadi cetane ke Kanjeng Ki grup apa? Gaduh-gaduh. Ora cetha. Wis, jelas ya? Wis. Pak Mujahid apa? Pengusaha, tuh enggak? Pengusaha. Pak Tamsir. Bupati. Ini Syekh Jalil. Pak. Ulama. Wis. Wis. Oke, okay, aku takon. Nek Kanjeng Nabi. Mari. Kanjeng Nabi ulama itu. Ulama itu. Ulama banget ning ora iso nyebut Kanjeng Nabi ku ulama, mergo ulama ku klambi ra cukup nggo Kanjeng Nabi ya. Nah, bener. Kanjeng Nabi ku usaha itu. Pengusaha, ini aja ngarani Kanjeng Nabi pengusaha, mereka usaha itu di profesi ini, ini mengalahkan sana sebagai minat dunia, tapi pelanggannya kecil ini. Kanjeng Nabi panglima perang itu. Jadi beliau seorang militer. Orang. Orang mulanya kue oleh aja yang bergantung pengetahuan-pengetahuan masa kini yang digarakan profesi. Sebab Kanjeng Nabi dia orang cekau profesi ini, mulanya aku apa saja aku. Orang cekau kan? Nah, soalnya gak ada sinau bareng kalau orang cekau. Sinau merah baru, mulanya gue ngidang sinau bareng kalau orang sing ora cekau. Rana iya, rana iya, rana iya, jelas ya. Nah, yang dunia ini kudu ana wong sing wani dadi wong sing ora cetha, pejabat ora, ulama ora, ustaz ora, pengusaha ora, sembarang ora. Yang sing penting terus karo kowe kabeh. Jelas ya? Oke. Nah, kami sekarang akan bawakan satu nomor dari Maroon 5. Ini nomor Maroon 5. Sekarang ini di Maroon 5. Harus dirangin dulu ya. Anggur, potongan juga yang ngomong di Maroon 5 orang. Ini paling ning Aril ning Via Valen. Ya. Siapa? Ini dia siapa? Dulu Satyan ngerti gue. Dia orang ngerti. Orang masih gue kenal di siapa penyanyi. Orang ngerti kan? Orang ngerti rapopo, orang ngomong, orang ngerti nyanyian di ruang mebu suarga, orang ngerti yang bisa mebu suarga, anggar kaya ape. Ngomong, orang itu ngerti, kalau orang itu bisa nyanyi, orang bisa nyanyi di mebu suarga, ya oke banget. Di antara nabi-nabi, selawe dia yang bisa nyanyi, ya udah dicek, yang bisa apa yang bisa nyanyi, ya. Tapi kalau kita namanya siapa? Mas Pak tadi kori kita dari Kudus, dia kori internasional. Luar biasa suaranya. So aku pengen jatuh, jajal karena Nabi Daud kan terkenal keseniannya bagus. Jajal tak kontanding kira-kira Mas Pak karena Nabi Daud, api endi. Dulu kan, sobat-sobat itu di Inggris. Belanda nomor 2. Tapi gue nak duduk bal-balan di London, di Amsterdam, di Rotterdam, di berarti udah numpah sepuluh-sepuluh itu wah rusak lah karuannya dicoreti lah karu-karuan di sini supporter begitu meninggalkan stadionnya, stadionnya bersih, tidak ada di sekitar supporter yang ada sampah dibiarkan, semua akan membuangnya atau tidak ada sampah dibuang ya. Tidak ada sampah di dunia sebenarnya, aku ingetin orang mau sampah sing ono, barang sing dialih fungsikan ya lah, retong itu duduk tai, retong kui adalah calon rabuk, ini ya. Nah, jadi berpikirnya sampai ke situ. Kayak dia tadi ini bagus sekali. Nah, gue cari cinta ke rumah siku, kalah ya kau cintai, menang ya kau cintai, ngeri kalau dia tadi. Terus gue aku abot. Neng, naik ke siku jadi sedulurmu. Ngel, gue dua anak, anak pun lulus orang lulus, gue tetap cinta. Gue tetap ngewangi bangkitnya lagi. Kalau kita menang, kita bersyukur. Kalau kita kalah, kita bersyukur. Kita akan tetap dampingi bersyukur. Dalam keadaan apapun saja kita dampingi, kita cintai. Benar ya? Oleh karena itu, tepuk tangan untuk tiga kelompok. Kembali kita masing-masing, silakan. Gantian yang maju ke depan adalah teman-teman dari Asmalia. kita mohon kepada Allah, kita pentaskan, kita kepiakkan, kita ajukan kepada Allah niat baik seluruh supporter Persibu Macan Muria. Kita ajukan kepada Allah permohonan agar supaya aspirasi mereka oleh Allah didengarkan dan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan maju ke depan. Pengundi kami juga siap setelah selesai. Harap Anda ketahui ya, saya sama Kiai Ganjeng menemani Aremania, Bonek, PSS, harap diketahui bahwa dengan mereka saya tidak pernah sinau bareng sampai seperti dengan Persibu ini. Ini kenangan, tapi ini supporter intelektual ini. Supporter semua ramai menginginkan dua pemikiran, dua hati, dua kebijaksanaan, dua keseimbangan, gitu ya. Apalagi ada harmoni baru. Beliau sudah lama sebenarnya menjadi pengasuhnya orang-orang putus. Besok-besok kalau beliau tidak jadi bupati, beliau tetap jadi bupatinya seluruh rakyat di dalam hati mereka. Amin dari dalam hati ya. Yuk, Mas, tengah, Mas, tengah, tengah. Mas Imam, Mas Yuli, Mbak Yuli semua untuk menemani nanti, karena setelah beliau membawakan secara murni, kemudian dia akan ikut mendoakan dan merayakannya dengan agak ibaratnya nih, selawatan di rumah masjid. Ibaratnya ya, orang di masjid baru kalau dia kandung menjopo nang miratan atau nang halaman masjid nang rumah masjid apa-apa. Karena kenapa? Karena subhanallah inna bisamawati wa mi'at ramalan ya kudu kajak untuk tasbih pada Allah, untuk selawatan dan seterusnya. Semua alam semesta kakak-kakakmu, termasuk hewan, semuanya engkau hormati, engkau cinta untuk bersama-sama bertasbih kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, siap ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rabbi Sol, Ya Rab silahkan kalau bisa bersama-sama kita dampingi bersama dengan musiknya. Ya semuanya hadirin, mohon untuk bisa bersama-sama melantunkan sholawat kesenangnya. Dari mana asalnya, kepada siapa, silahkan kepada beliau. Karena saya juga mengasih kepada Syekh Jalil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alvaro juga, Mas Mas'ud mana? Kok gitar nama Salim? Sudah pergi ya? Oke, sing suara enak siji. Siapa sing suara enak? Kita mulai dengan adzan. Nanti hayyal sholat, hayyalal. Kau orang iso menang, nih orang melihati hayal sholat sih. Ya lah, ya. Ayo saya bareng-bareng lagi. Nadanya sepuluh. Ya. ya adana, ya tuat, ya adat. Fadil, fadil, sholat, sholat untuk Allah, untuk Allah. Mengajak manusia akan menghadap kepada Allah. Allah. Ya, kalau orang adan tapi lu singkat, ya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la sujud merendah kepada Allah. Jadi adzan yang ini rapopo wong timbul sholat kain. Sholat kapan baik? Neng sing prosedural teknis nganggo tupoksi ya mau SOP 5 waktu. Neng setiap perilaku kita adalah sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba ya. Jadi nggak sesuai kapan ini pengajian supaya jangan lolos begini. Adzan, ya. Kemarin Pak Kiai Muzamil azan jam 10 malam. Terus diusahani kalau orang desanya. Iya Pak, jam 10 Pak azan ada apa ini? Nah tadi saya azan Isa nggak ada yang datang. Saya azan lagi supaya sobat sekarang. Saya azan lagi baru datang. Itu nggak tadi datangnya pas Isa. Dan gitu. Jadi azan itu macam-macam maknanya dan azan itu adalah bukan idenya Rasulullah. Azan itu suaranya kalimatnya adalah Sayyidina Bilal alaihissalam, tapi diloloskan, dilegitimasi dan diperbolehkan dan dihalalkan oleh Rasulullah. Jadi itu idenya Bilal. Jadi azan itu kapan baik? Biar Rabi azan apa? Baik dengan 500, 400 azan yang menurunkan bujumu apa banget? Ini merasa bantar-bantar, ya. Adhan dalam hati, adhan menurun, dan orang itu dimunuhi adhan leh. Adhan itu singkat-singkat ya, untuk orang yang gulaku, rapopo. Jadi kue, ngelok opo-opo itu dungelok. Nek kue gedok, kue itu dungerti telane. Nek kue soto, kue dungerti apa nih? Ya, kue dungerti asal-usulnya soto apa wae. Jadi orang itu dungelok soto kudus. Saya suka yujoin untuk suka lamongan untuk nengku ngerti kecandain ngerti ya sejak awalnya kamu ngerti jadi azan itu sebenarnya sangat luas bahkan Sayyidina Bilal setahu saya dari bahan Sayyidina Bilal ragu lagu Allahu Akbar nukap sehati nih nih ada muskoati melpunang hati nih ada muskoatan kemelpunang tangkupin gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin, guys. Ini puncak yang luar biasa. Dan belum pernah saya mengalami penyatuan dunia sepak bola, dunia supporter, dunia ekonomi, dunia pemerintahan, dunia negara, dunia agama, dunia rohani menjadi satu di alun-alun Simpang Tujuh. Simpang Tujuh ya. Makanya Simpang Tujuh harus temukan tujuh dimensi, Mas. Tujuh dimensi yang malam ini kita kerjakan. Satu, dimensi olahraga. Dua, ojo agama, ojo ngomong agama, agama dari barat. Yang dimensi apa lagi? Dimensi pengelolaan yaitu pemerintahan. Dimensi keusahaan yaitu ekonomi. Kemudian dimensi silaturahmi yaitu barengan. Temukan sampai tujuh. Malam ini kita monumenkan dimensi simpang tujuh Kudus dengan tujuh dimensi supporter yang matang dan belum pernah ada supporter di seluruh dunia yang memiliki kelengkapan dan keutuhan seperti macan muria pada malam hari. Amin ya Rabbal Alamin. Tak dongake mergo kowe ikhlas ati ini lumbungan iki ora cukup gue tiang tenan tak dongake. Tak dongake duwe mantu kaya iki. Ora. Tak banyak dia bismillahirrahmanirrahim karena sudah tersambung sekarang. Tidak ada kok ini agama, ini ekonomi, ini pemerintahan. Yang penting manusia di dalamnya ada semuanya. Di dalam diri manusia ada semua dimensi itu ya. Jadi tak banyak sing usahane sing seret iso lancar. Tak banyak keluargane sing iso rada-rada ana sing rampung dirukunke karo Allah. Tak banyak sing sekolah ora barbar karo Allah dilancar terus. Amin. Sing entuk penggawean sesuk mulai ana minggu-minggu ana penggawean. Sing durung rabi mulai hari ini jodoh ketemu. Sembunyi bocor bola bali, bola meteng-meteng, sesok meteng. Amin. Awalnya, Persipu juara. Allah memberi yang terbaik untuk Persipu dan seluruh Kudus. Yang terbaik terserah Allah. Mulai ya. Kalau yang ampuh, akhirnya tahu jalan apa-apa tidak ikhlui cinta kepingin. Monggo aku ora tau ngomong Gusti Allah aku pengen iki ben tau. Aku pokoke njenengan niku kula percaya saestu napa mau lagi njenengan niku saestu yo. Dan aku dikai 7 kali lipat dari yang berani saya intikan. Ora tau bayangke kawin karo Mbak Novia. Menang dikai. Ora perlu goleki, ora perlu ngelamar, ora perlu nang omahe teko dhewe. Sak lamar didoni malah dadi. Gitu ya. Oke. Sekarang terakhir aku takon. Seluruh kegembiraan harus diakhir dengan kehusukan. Jangan mengakhiri segala sesuatu tanpa kehusukan. Kehusukan itu artinya jawab ya. Menep. sumeleh menurut jadi kita puncai dengan kebusukan Mbak Nian. Saya menyimpan nadanya selawat Madura, kemudian diakhiri oleh Mas Doni dengan satu lagu yang aneh, tetapi kita ini supporter dunia yang mengenal bermacam-macam karakter dan semuanya kita kristalisasikan menjadi satu energi spiritual. Dan apapun saja yang sudah melewati laboratorium kalah candal bintang kudus akan menjadi keindahan persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jaluk kabeh, Mbak Nia satu referen cukup. Ini ada banyak-banyaknya memang. Oke ya, ini jauh ya. Salatullah salamullah biasa. Tolong diketahui salatullah salamullah itu salat badar. Salat badar itu orang Arab, orang Mesir, orang Yaman tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya orang Jawa Tengah sama Jawa Timur. Terus Jawa Barat dikit. Karena lahirnya tahun 1962, diciptakan Bapak itu diilhamkan oleh Allah kepada Kiai Haji Ali Mansur di Banyuwangi. Karena beliau diimpeni dipanggil dari Nabi Muhammad SAW, beliau dikai sholawati, kemudian sholat badar menjadi populer di seluruh Indonesia. Padahal perang badar ini menginah orang Indonesia. Tapi itulah hadiah Allah kepada kita semua, menjadi kelawanin. Dibawakan oleh Mbak Nia dengan referen satu bahasa Madura, untuk supaya kita punya saudara yang kita tidak kenal bahasanya, tidak apa-apa, orang tepung, orang popor, masuk dulu, gitu. Tadi kan gitu dari pedomannya. Meskipun orang sedulur, ini dulur kabeh. Tapi juga di pedomannya para kelompok tiga tadi. Oke, satu nomor, berarti Anda menirukannya dua kali sholat badar, kemudian diteruskan Mas Doni. Mas Doni akan mengembalikan kita semua kepada ada satu lagu yang judulnya Nothing Compares To. Dalam bahasa Jawa namanya Tan Kinaya Opo, Tan Kinaya Sopo, Tan Kinaya Ngopo. Bahasa Al-Qur'annya Laisa kami punya syai'un walam yakun lahu kufuan akad. Gusti Allah ora kaya sopo-sopo ora kaya opo walam yakun lahu kufuan akad. Kita harus kembali kepada ajalinya Allah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Madani bareng-bareng semasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua laqad ja'akum rasulun min anfusikum adzizun 'alaihi ma 'anittum hadzun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa in tamannaw faqul astaghfirullah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Semua naik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dirimu sendiri karena anak yang paling indah dari hidupmu yaitu Allah dan Rasulullah.